Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Indaga kana aba zukar kaamatan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalamu wa al-Abdilun wa'atabun mufir mufir wa'atai wa'atumun nalata ismun wa'atudun wa'atudun ya'adil ma'na wa'atumun ya'atumun bil-fawri wa'atamini wa'atumun al-ati wa'atami wa'atumun al-fawri wa'atumun wa'ila wa'atumun al-alamu wa'atumun wa'atumun wa'atumun wa'atumun wa'atumun wa'atumun wa'atumun wa'atumun wa'atumun wa'atumun wa'atumun. Kalah. Baik. Kata khatna fi dars al-madi min alamat al-ismi wa hiya al-khafdu. Ma huwa al-khafdu lughatan wa istilahan? La ya Aba Sufiyah. Al-khafdu baik. Istilah nuhat. Kita dalam awal sini at-tanwin. Ma huwa at-tanwin lughatan ya akhana Abu Luqman? Lughatan at-taswid. At-taswid. Misal fi qaul al-arab lughatan anna at-tanwin min at-taswid qauluhum nawwana ta'ir nawwana ta'ir ini sawata nawwana yunawwinu tanwin wa amma at-tanwinu fi istilah an-nuhat ya Aba Isa tanwin istilahan nunun sakinatun tatba'u tatba'u akhiril akhirah akhirah ismi lafdan lafdan wa taraf wa tufarikuhu khattan listikna'i anha kita kerari syaklati inda dhabti bil kalam. Ayat ya khuna bashak tanwin huwa tanwin huwa yang misalkan aku tidak tahu akhir kali tanwin akhir al-ismi akhir al-ismi istighna lafdan batu fariku lafdan istighna'i anda bitikwari syaklati inda tukti bil kalam. Baik. Summa zakara al-syarih bil misal min anwa'i tanwin misal Muhammadin wa kitabin ayu tanwin fi hatain al kalimatain ya akhana Abdullah Muhammadin kitabin ayu tanwin hadhi tanwin apa ini tanwin tamkin atau tanwin sarab. Nah muslimatin ayu tanwin ya akhana muslimatin tanwin untuk muqabalah ya tanwin muqabalah yuqabil nun jam'il mudzakkar salim. Baik wal alamatu tsalitsah ya akhana ba Usman tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim dukhul alif lam dukhul al al atau alif wal lam di awal al kalimah. Baik, wal alamatur rabi'ah kana harfun min hurufil khafdhi. Nah. Dari empat tanda ini terbagi menjadi dua dari sisi peletaknya. Ya kana Abu Raihan. Dari sisi letaknya tanda isim terbagi menjadi ada dua tadi. Nah. Tanda di awal dan akhir. Al-akhir. Alamatun fi awwali madha? Amat awwalu wa huwa alif wal lam. Al alif wal lam wa hurufil fath. Dukhul hurufil fath. At-tanwin wa al-khafd. Tanwin wa al-khafd. Min hurufil khafd min wa laha ma'anin minha ndaya madha? Al-ibtida. Misal satu min al-bayt. Min al-bayt ila suq safar safir ila min al-bayt ila suq. Dhahabtu min al-bayt ila al-suq masalan ila masjid. Wa ila min ma'aniha madha ya fana? Wal musanna. Misal خرج المدرس أو ذهب المدرس إلى المدير. طيب وعن من معانيها أم عثمان؟ عن اسمها دي المجاوزة. Oh, ada satu lagi. Mujawazah. Min wa ila wa an wa ala. Indah ya kana, Aba Muhammad? Istilah. Al-istilah, misal? Sohabu ila al-jabal. Ala. Al-jabal. Nah. Wa fi, indah ya kana, Aba Abdillah, min ma'aniha? Iya. Al-Dharfiyah misal? Al-Ma'u fil-Kuz. Al-Ma'u fil-Kuz. Rubba. Ma'aniha ya khana ba Ibrahim? Rubba. Fas. Khana. At-Taklil. Misal? Nah, wakadhalika qad yakunu rubba bimana taksir. Nah, baik, ala nastamir. Ikra ya khana, Mbak Sofia. ومن معانيها التقدير نعم مرض بالواجب. Huruf jar yang berikutnya adalah alba. Satu huruf disebut dengan hurufnya, ya. Alba bi, ya. Di antara maknanya adalah ta'diyah, untuk memuta'adikan. Setelah kita pelajari dalam pelajaran sharaf, di antara wazan-wazan untuk ta'diyah adalah wazan apa? Sofia? Af'ala. Apa lagi? Fa'ala. Nah, di antara ta'diyah juga adalah dengan menambah huruf jar, seperti marartu bil wadi. Aku melewati lembah itu. Nah, Arif ya khana, apa Lukman? Marah tuh, fa'ilun fa'ilun. I'rab kamilan. Arif i'raban kamilan. Marah tuh bil wadi. Marah tuh. Marah. Marah. Fa'ilun mandin. Maksudnya lafaz lama kamilan i'rab. Lafaz. Marah, marar tuh. Mabni al-fath la. Mabni al-sukun. Sukun. Mabni al-sukun liittisalihi bi dhammi raqa' mutaharrik. Wa fa harfu jari. La, wa ta. Wa ta dhamirun muttasilun fi fi mahali mabni ala. Mabni ala. Dom. Fi mahali. Fi mahali raf'in fa'il. Wal ba. Wal ba harfu jari. Al-wadi ismun majrurun bilba wa alamatu jari kasratun muqaddaratun ala akhirihi mana min duria astiqam wal jar wal majrur muta'alliqan bil fi'li marra Wa mana ta'diya kama qala. Baik, wa mana ta'diyati kama qala al-Hamidi? Isalu hadatsil fi'li ila ma ba'daha li'annahu qasrun an wusulihi bi nafsihi. Intaha. Naam. Yani qal yubi intaha bi lafzihi. Makna ta'diyah berkata al-Hamidi kama qala sebagaimana dikatakan al-Hamidi. Al-Hamidi 6 menyatakan tadi adalah isalu hadatsil fi'li, menyampaikan perbuatan fi'il, kejadian atau perbuatan fi'il kepada apa yang setelahnya. Nah, karena dia yaitu fi'il itu kosrun, dia kurang untuk bisa sampai dengan sendirinya. Nah, kepada maf'ulnya tadi. Itu makna ta'diyah. Jadi dia butuh huruf jar ini, huruf ba ini menjadikan fi'il yang lazim atau qasir naam menjadi mut'adi dengan sebab huruf ba tadi. Baik. Istamir. Wastaku wa min ma'aniha at-tashbih. Tashbihu. Nahu layla kalbadri. Yang berikutnya adalah kaf. Di antara makna-makna kaf adalah tashbih, penyerupaan ya, seperti contohnya layla seperti bulan purnama. Al-Khamis Arif ya Fana Abai Sahab. Layla Duktadal Marfu'un Bidhidhidhidha Warang Turafan ini Alamah Mugaddarah ala akhirih ini mana mendunia kata Abdul berkaku harfun haku carin watashbihun watashbihin al-badri ismu masyurun bil-kafi walamatul jarlihi al-kasrabul bawah wa'ala akhirih wal-jar wal-majrurun ta'alikoni bimahdufin khobarun kadai takdiruhu kainun al-mustafirun. Baik. Istamir. Wal-yam wa min ma'aniha al-milki nahi al-malu li Muhammadin. Istamir, terus. Wal-ikhtisasu wal-ikhtisasu nahi al-balu للدار والحسير للمسجد والاستحقاق نحو الحمد لله. Baik. Huruf jar yang berikutnya adalah al-lam. Di antara makna-makna lam adalah al-milk, kepemilikan. Contohnya al-malu li Muhammadin, harta itu milik Muhammad. Baik, dilihat dalam ta'liq. I'rabu hadhil jumlati wa ma ba'daha ka i'rabi al-ma'u fil kuzi al-mutaqaddimatu qablu. I'rabnya kalimat-kalimat ini dan yang setelahnya seperti i'rabnya kalimat al-ma'u fil kuzi, mubtada kemudian jar majrur dan seterusnya yang telah berlalu sebelumnya. Illa anna lama fi kulli mawdhi'in laha ma'nan. Hanya saja lam pada setiap tempat itu memiliki makna secara khusus. Al-malu li Muhammadin, al-babu lid-dar, al-hasiru lil masjid itu memiliki makna-makna tersendiri. Baik, tanbihun. Dhabitu lamil milki. Jadi kalau kita lihat di sini lam itu ada disebutkan tiga makna ya, al-milku wal ikhtisasu wal istihqaq. Apa dhabitnya lamul mil? Lam itu memiliki makna milik adalah yang menjadi patokan anta qa'a baina dzataini ahaduhuma au ahadihima tamliku. Lam itu bermakna milik apabila lam itu terletak di antara dua zat. Zat difahami ya, dat. Nah, sesuatu yang ada datnya. Dan salah satu dari keduanya itu bisa memiliki yang lain. Contohnya tadi, al-malu li Muhammadin. Anda perhatikan di sini huruf jar lam terletak di antara dua zat. Apa itu Abu Nu'aim? Dua zat yang dimaksud apa? Al-malu zat dan Muhammad zat. Dan tergambar si Muhammad ini bisa memiliki harta. Maka kalau terletak seperti ini, lam di makna al-mil, kepemilikan, harta itu milik Muhammad. Itu lamul milik. Walamul ikhtisasi atau walamil ikhtisas, atofnya ke dhabitu lamil milik wa dhabitu lamil ikhtisasi, antaqa'a baina dhataini la yatasawwaru min ahadihima al-milku. Lamul ikhtisas terletak di antara dua zat yang tidak tergambar salah satu dari keduanya itu memiliki. Contohnya, al-babu lidar, pintu itu untuk rumah. Ya, pintu itu untuk rumah itu. Nah, lam pada lidar ini terletak di antara dua zat, al-bab dan dar. Tapi antara al-bab dan ad-dar ini tidak ada yang tergambar memiliki, ya. Kan tidak tergambarkan rumah itu dikatakan memiliki, begitu. Wal hasiru lil masjid, tikar itu untuk masjid. Nah, wal lamil istihqaq, adapun dhabitnya lamil istihqaq, antaqa baina dzatin wa ma'nan, terletak di antara zat dan makna. Contohnya alhamdulillah. Mana zat, mana makna? Apa Usman? Alhamdulillahi. Mana zatnya, mana maknanya? Makna alhamdulillah. Kabeh. Alhamdulillah. Alhamdu itu zat atau makna? Makna. Makna. Yang zat? Allah. Lafzul jalal Allah. Nah, ketika terletak di antara makna dan zat ini, maka tufid al-istihqaq. Qala bain qulta ma famal farqu bainal milki wal istihqaq? Kalau kamu bertanya, apa perbedaan antara al-milk dan istihqaq? Fal jawab, ma fi mufradatil Qur'an lirragib. Nah, jawabannya sebagaimana disebutkan dalam mufradul Quran karya Ar-Raghib, al-milku lima qad hasala fil milki wa sabata. Al-milku adalah untuk apa yang sungguh dia memiliki dan tetap. Wal istihqaq lima lam yahsul ba'du walakin huwa fi hukmil hasil min haitsuma qad istahaqqa intaha bi ma'nahu. Nah, kalau al-milk itu terhadap apa sesuatu yang bisa dimiliki atau yang memiliki dan tetap, adapun istihqaq yang lam yahsul, tidak dihasilkan kepemilikan. Nah, akan tetapi huwa fi hukmil hasil, ya, akan tapi dia dihukumi sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, min haitsuma qad istahaqqa, dari sisi apa yang dia telah berhak. Intaha, selesai dengan penukilan secara maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa huruf hafad. Nah, qala dalam taklik, i'rabuhu ka'irabi al-ma'u fil quzi. Wa ma ma'naha faqad arrafaha al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah biqali falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a qubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi ila an qala ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد انتهى من بدائع الفوائد. إعرابnya alhamdulillah sama dengan إعرابnya al-ma'u fil kuz. Adapun maknanya, sungguh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah telah mendefinisikannya, alhamdu adalah penghabaran tentang kebaikan-kebaikan zat yang dipuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti kita memuji Allah. Alhamdulillah maknanya adalah menghabarkan tentang kebaikan-kebaikan zat yang dipuji, disertai dengan apa? Kecintaan kepada yang dipuji tadi, ya, disertai dengan pemuliaan, disertai dengan pengagungan. Karena terkadang seseorang menghabarkan dari sesuatu yang dipuji itu tidak disertai dengan kecintaan, yang mungkin dipaksa, ada yang karena terpaksa, mungkin pemimpin yang zalim memaksa dia untuk menyanjung dia, memuji dia. Nah, dia sebutkan kebaikan-kebaikan tapi tidak disertai dengan apa? Kecintaan, tidak disertai dengan pengagungan, pemuliaan. Adapun alhamdulillah demikian, ya, penyebutan kebaikan-kebaikan yang dipuji dengan disertai apa? Kecintaan, pemuliaan dan pengagungan. Sampai beliau menyatakan, oleh karena ini tidaklah lafaz ini boleh atas sisi ini. Nah, walatan bagi illa liman hadza sya'nuhu, dan tidaklah sepantasnya kecuali bagi zat yang demikian keadaannya, yaitu dia Allah Al-Hamid, zat yang maha terpuji, zat yang maha mulia. Wallahu a'lam bissawab. Adapun pembahasan tentang huruf-huruf qasam insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Kita lanjutkan syarah. Baik, kita masih pada mengulangi bab yang kedua, ya, fa'ala yaf'ulu qatala yaqtul. Raya khana Abanabila Fata layak dulu Fajlan Sarif nggak usah lihat, udah hafal. Nggak perlu kita bisa. Fata layak dulu Fajlan Kutila ya kata kalau <Lalu. tuh> nah kol-kolahnya nggak usah terlalu besar-besar, kol-kolahnya mantul sendiri otomatis ya. Kata layak tul wahid isnin salasa kata layak tul fatlan qatilun aqulun qutillah qatilun maqalun maqalun mikalun qutillah qatilun dia telah dibunuh. Kok dia? Qatilun. Qatilun isim fa'il. Seorang membunuh. Orang yang membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar, ya. Idza talqa muslimani bi sayfihima wal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua muslim bertemu dengan pedang keduanya, qatil dan maqtul finnar. Apa artinya? Yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Di dalam neraka. Nah, Hadza qatil, fa ma balul maqtul? Kalau yang membunuh jelas, ya. Kalau yang dibunuh gimana? Karena dia sudah punya niat. Nah. Sudah mau bunuh juga, cuman kalah duluan, ya. Nah. Qutila. Masih. Seorang laki-laki telah dibunuh. Dia, seorang laki-laki telah dibunuh. Jangan kamu bunuh. Nah, waktu. Waktu atau tempat membunuh. Waktu. Waktu tempat, zaman makan. Maktal, ya, tempat membunuh dan pertempuran itu juga maktal. Berikutnya mati maklum. Kotalu. Mereka laki-laki telah membunuh. Aku telah membunuh kamu. Lagi-lagi. Abdulkan. Telah. Kotalukan. Nah, mereka banyak laki-laki telah membunuh dia lagi-lagi. Kotaluhu. Nah, kotaluhu. Berikutnya sajada. Masjidun. Ini termasuk yang pengecualian, walaupun dia wazannya masjid, tapi zaman makanya masjidun, ya. Untuk sajadah, kalau kita lihat dari wazannya, masuknya masjid, tapi dalam kenyataannya dia menggunakan wazan maf'il, ya, masjidun, gitu. Masjidun. Nah, jadi sorot tasbihnya ini masjidun, ya. Rawahid dan salasa. Usjud. Sajidun. Orang laki-laki yang sujud. Nah. Yang hampir sama dengan ini juga warobaya grubu, ya, maghribun. Walaupun wazannya maghribun, maf'alun, tapi didengar dari Arab menggunakan wazan maf'il. Baik. Berikutnya mudhari' maklum. Tasjudu tasjudani tasjudu sujud. Yasjudna. Perempuan sedang akan sujud. Berikutnya syakara yaskuru syukran. Syakara yaskuru syukran. Maskur. Orang bersyukur. Nah, Yashkuru. Dia telah melakukan atau bersyukur. Nah. Berikutnya abada. Abada ya'budu ibadatan. Abidun ma'budun ubud la ta'bud ma'budun. Ma'budun ma'budun ma'budun bu'idah. Tapi bu'idah ya'budu. Kau abada ya'budu ibadatan abidun ma'budun u'bud ma'budun ma'budun ma'budun ma'budun yang di yang disembah yang diibadai ya'budu ya telah ulangi katakan sebentar. Simfa'il. Adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin adilin. Banyak laki-laki yang beribadah atau menyembah. Abidatun. Banyak yang me. Fil amr. Obudu. Beribadalah kalian laki-laki kepada Allah. U'budullaha. Beribadalah kamu seorang perempuan. Ayo. Oh, budi. Mati majhul. Nah, akhir. Kau. Ubidah, ubidah, ubidu, ubidat, ubidata, ubidna. Ubidat. Ubidtum. Baik, naktahi bihada. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.